Mitra bisnis, Tempo menulis pemerintah sepertinya putus asa dalam mencari solusi pengaturan BBM bersubsidi hingga sepertinya harus melibatkan MUI yang berencana mengeluarkan fatwa haram penggunaan BBM bersubsidi. Wacana pembatasan BBM untuk menghemat anggaran sebenarnya sudah dimulai sejak tahun lalu, namun sampai sekarang pemerintah belum memiliki keputusan konkret. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Ketua Dewan Pembina Gaikindo, Subronto Laras. Pak Subronto, apa komentar Anda? Memang sekarang yang menjadi konteks ini kan cuma ada premium yang murah, ada Pertamax yang harganya normal. Mungkin Anda ingat pernah kejadian pada waktu harga minyak dunia naik di atas $120, nggak salah. Itu sempat kan bahan bakar minyak kita, bensin kita kan harganya sampai di atas 10.000. Ya enggak. Jadi ini memang ada masalah. Lalu mengapa sepertinya sulit untuk menaikkan harga BBM? Ya memang problem yang terbesar itu sekarang ini kan kita masih artinya masih ada ketimpangan kemampuan daya beli masyarakat kita segala macam ya kan. Karena jeleknya misalnya pengangkutan karena enggak ada bus, kereta api cukup, mereka pakai sepeda motor. Ada kan sepeda motor kalau sekarang dia udah hitung harganya katakanlah 4.500 satu jadi 5.000 ya kan? Pasti kok jadi beban baru lagi, apalagi kalau nanti subsidinya dicabut, kan begitu juga, ya kan? Jadi ini jadi masalah gitu. Semuanya ini sangat tergantung kepada apa yang dilihat oleh pemerintah. Pemerintah yang bikin budgeting kan, belanja negaranya kan di situ, yang mana yang diberani subsidi, berapa besar dia subsidi. Tapi ada tidak dampak lain bila nanti mobil pribadi tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi? Kalau betul-betul nanti dibatasi, yang namanya katakanlah misalnya premium nggak boleh lagi mobil pakai, bisa beli, itu kita nggak usah jauh-jauh lah. Di Pulau Jawa kita pergi ke kota-kota yang masih banyak yang Pertamax itu nggak ada gitu. Setahu saya begitu. Kalau di luar pulau, pada umumnya begitu. Itu juga yang kadang-kadang menjadi masalah kita menjual mobil-mobil yang injection system. Kan mobil sekarang ini kan praktis sudah semuanya udah Euro 2, Euro 3 gitu kan. Apalagi kalau yang impor CBU, sekarang ini kan dibebaskan. Liberalisasi. Jadi waktu dia beli bahan bakar yang salah karena memang nggak ada yang menjual kayak Pertamax begitu ya, itu bisa problem di mobilnya gitu. Jadi itu yang terjadi. Dan nggak semua pompa bensin kita di seluruh tanah air siap dengan yang namanya Pertamax. Biasanya tankinya cuma ada dua, premium sama solar gitu. Itu yang saya lihat. Demikian Subronto Laras. Saya Dinda Natasha.